Bismillahirrahmanirrahim. Al alamatu al mustarikatu bainal madhi wal mudhari wal amri. Tanda yang bersekutu antara tiga kalimat fiil sekaligus, yaitu madhi, mudhari, dan amr. Jadi kalau pembahasan sebelumnya membahas tanda atau alamat yang khusus, ya, khusus madhi, khusus mudhari, dan khusus amr, kali ini kita akan membahas alamat yang bisa menjadi tanda dari tiga fiil sekaligus, ya. Wahia, oh tidak ada baunya ya, hia nunun niswati. Tanda yang pertama adalah nun niswah. Nun niswah itu artinya huruf nun yang bermakna niswah. Huruf nun niswah itu beberapa perempuan, ya. Huruf nun yang maknanya adalah beberapa perempuan, isinya atau artinya adalah beberapa perempuan. Jadi ini mudhaf itu menunjukkan makna mudhaf menunjukkan mudhaf ilah, ya. Artinya mudhaf ilah adalah makna dari mudhaf. Mustarikatun bainal af'ali salasah. Jadi nun niswah ini bersekutu di antara tiga fiil. Maksudnya bersekutu itu dia adalah tanda yang bisa untuk tiga fiil sekaligus, ya, nun niswah. Yang kedua qad. Al jawazim allati tajzimu fi'laini. Wah, ini tidak ada wawunya, ya. Yang kedua qad. Kemudian amil jazm yang menjazmkan dua fiil, ya. Ini apa itu? Amil yang berupa syartiyah, ya. Kemudian an nasibah, tiga ini an yang menasubkan itu juga bersekutu antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Jadi untuk yang pertama nun niswah ini bisa untuk semuanya, ya, madhi, mudhari, dan amar. Tapi untuk yang kedua, tiga tanda ini hanya khusus untuk madhi dan mudhari saja. Jadi mengecualikan fi'il amar. Nanti ada contohnya atau tidak ini. Kemudian yang ketiga, ya mu'annasah mu'atabah wa nun taukid mustarikun bainal mudhari u bainal mudhari i wal amri. Yang ketiga, ya mu'annasah mu'atabah, ya, ya yang menunjukkan perempuan yang menjadi lawan bicara, dan dua nun taukid, ya, sakilah dan khafifah. Jadi misalkan contohnya apa, ya, misalkan contohnya fa'ala. Jadi fa'ala ini fi'il madhi bisa bersama dengan nun jamak niswah menjadi fa'alna, ya, menjadi fa'alna. Ini berarti beberapa orang perempuan melakukan pekerjaan. Atau contoh fi'il mudhari yaf'ulu. Yaf'ulu berarti bisa bersama dengan nun taukid yaf'ulna. Atau uf'ul. Uf'ul fi'il amr juga bisa bersama dengan nun jamak niswah, ya. Jamak niswah tadi saya salah ucap. Menjadi uf'ulnya, uf'ulna. Pokoknya contohnya kalau di kitab tidak dijelaskan itu biasanya menurut apa? Prasangka dari penulisnya itu sudah jelas, ya, sudah paham. Jadi ya kita berterima kasih kepada penulis menganggap pembacanya paham. Padahal faktanya belum tentu, ya. Makhadzul mudhari'i wal amri. Sumber, ya, sumber fi'il amr dan fi'il mudhari. Makhadz ini ya tempat pengambilan, ya, tempat pengambilan. Dari mana fi'il mudhari? Dari mana fi'il amr? Sumbernya apa? Nah, itu pembahasan kita saat ini. Yukhadzul mudhari'u minal madhi bi ziyadati harfin min hurufil mudhara'ah al arba'ati. Fi'il mudhari adalah fi'il yang diambil dari fi'il madhi dengan menambah satu huruf dari beberapa huruf mudhara'ah, ya. Jadi huruf yang ada di pertama fi'il mudhari itu namanya huruf mudhara'ah. Jadi fi'il madhi yang ditambah dengan huruf mudhara'ah itu jadinya fi'il amr. Huruf mudhara'ah ini jumlahnya 4, ya. Al-majmu'atu fi kalimati anaitu au ataina au na'ti. 4 huruf mudhara'ah itu kalau dikumpulkan dalam satu kata itu adalah bisa salah satu dari tiga kata ini, ya. Kalau di jurumiyah yang pertama, ya, yajma'uha fi qaulika. Ana itu kalau di jurumnya. Jadi hamzah nun ya ta atau ataina hamzah ta ya nun. Nanti nun hamzah ta ya, pokoknya semua ini ya. Ana itu atau ataina atau nanti ana itu ini artinya saya dekat ya, saya dekat. Jadi fi'il madhi ana yakni ya, ana yakni artinya dekat ya. Berarti kalau ditambah taatnya saya dekat. Kalau ataina dan nanti ini dari fi'il yang sama, dari fi'il ata. Ata itu ya mendatangi ya. Bisa datang, bisa mendatangi ya. Jadi kata ata itu sebenarnya bisa lazim kita tadi. Ata fi'il ya, bukan YouTuber besar itu. Jadi kalau ataina maknanya adalah beberapa perempuan datang. Karena ini kan nun jamak nisbah ya, ini fi'il madhi. Kalau nanti kami datang, ini fi'il mudhari. Jadi ana itu madhi, ataina ini juga madhi, nanti ini fi'il mudhari. Yang pertama, fayakunu madmuman firubai kaahsana yuhsinu wabaksaro yubaksiru. Jadi ini harokat fiil harokat huruf mudhara'ah ya. Huruf mudhara'ah atau huruf pertama di fiil mudhari' itu harokatnya bisa dhammah ya, bisa dhammah kalau berada di fiil rubai. Rubai ya artinya 4 huruf ya. Fi'il madinya berjumlah 4 huruf. Ini ahsana, ini kan 4 huruf ya. Hamzah, ha, sin, nun, ini kan 4 huruf. Namanya rubai. Kalau diperinci lagi ya rubai mazid namanya. Ahsana yusinu artinya berbuat baik. Kalau ba'saro yubaksiru artinya mencerai beraikan. Maksudnya menyerakkan. Maksudnya sesuatu yang berkumpul kemudian diserakkan. Itu namanya ba'saro yubaksiru. Yang kedua, yakunu maftuhan fi tsulatsi wal khumasi wasudasi. Jadi fi'il itu kan ada yang 3 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf ya, ada yang 6 huruf. Terkhusus yang 4 huruf itu harokat huruf mudhara'ah adalah dhammah. Kalau selain 4 huruf itu harokatnya adalah fathah. Jadi selain 4 huruf itu bisa 3 huruf, 5 huruf atau 6 huruf. Mislu contohnya contohnya fahima yafhamu intolako yantoliku istafhama yastafimu. Fahima ini kan 3 huruf ya, ini tsulatsi maknanya faham. Intolako ini 5 huruf, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini berarti humasi maknanya pergi. Istafhama ini 6 huruf, ini dihitung sendiri ya. Jadi ini tsulatsi, rubai, humasi. Istafhama maknanya berusaha faham, mencari kefahaman. Jadi mencari kefahaman itu biasa diartikan dengan bertanya. Jadi dari kata dasar faham, kemudian ditambah hamzah, hamzah, sin dan ta ini memiliki makna mencari. Jadi artinya mencari kefahaman. Ya biasa diartikan dengan bertanya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa berkomentar di kolom komentar.